Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Diajar Tining Mbah Saritin, kiriman Sriyadi Harjono. Wai jenengi Sarwi. Sarwi pancen mimbli gotoh dadu saka ngulaan. Bengi kuwi ngluruk main menyang desa Jimbaran, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Dijapake rame jalaran ana ketoprak saka kono kang terkenal. Orang duga, orang dipindilalah ning jambaran kono, Sarwi mimbli ketemu Harmanyul. Kanca mukalit padha dene botoh dadu saka Batur Brangwetan. Mula anggone botoh satiba malange kaya sarwa-sarwi kebeneran. Isih sore wis entuk kemenangan kang banget mikolai. Nalika ketoprake wayah adegan Taman Sari, Sarwi mimbli metu saka kalangan. Kaya adat sabeni dewei arep leren nyawer. Lakar lagek lagian kang mangkono iku wis manjing dadi kelangenane. Jer wis rodok suwe dewe ora tau weruh emban ciplis sing ireng manis. Emban ketoprak jago ngobos alias ndobos kang yen omong ceplas-ceplos ora idep bontos. Kasih sayange karepatiku lakon dadi bojone. Sayange wis duwe bareng lagu Jambu Alas penjaluane wis rampung didadosi. Sarto wis aweh duit saweran marang emban ciplis. Sarwi mimbri banjur dijawil Harmanyul diajak mojok neng lindukan. beneran mas, ki malam jemah kliwon. Ayo nyeng landoh wai tirakatan yang makomi Mbah Saridin, Mbah Sejangkung, pangajai Harman Nyul Andreng Mangkono. Iya, wiki anak-anak bayi mengkorak. Ada perlu bantani Sunan Kalijogo ambek Sunan Kudus. Debate Budiyono Kartik Bong. Wong lakoni ketoprae bengiki kandani ciplis mau jari Joko Dingkir Ngeratu. Samantoro Sarwi membeli sajak cuwo. Yo sekali-kali Thomas, mumpung wis tekan Jimbaran, wong alor sidik kono kuwi lak yo wis landoh makomi Mbah Saridin. Harmanyul kawistara sangsaya ndesek. Jur gayute apa antarane dadu karo Mbah Saridin? Ah, wong kowe iki nek mikir kok campur aduk, padha enake ning kok campur malah dadi ora enak. Ora piye, rasane mbako enak nek dicampur karo soto enak. Sarwi membeli ora kalah mbrengkeli. Loh, kok dadak nganggu gegambaran ngono, iku genahe piye? Wong kowe iki yo ngerti nek dadu kuwi dadi larangane agama. Lah kok kowe malah arep ngalap berkah marang Mbah Saridin, yo Mbah Sejangkung. Tak yo malah disepatani. Ngono lho. Kowe kudu ngerti nek perkara agama Sunan Kudus kae kalah debat ambek Saridin. Tak kandhani kowe. Ora, Mas. Mbah Saridin ki apik aten-atene. Wong sing padha tirakatane makom kono ki neko werna asal usulan ujupe saka wong tani nganti priyayi padha ngalap berkah kesugihan, penglarisan, ketentreman, derajat pangkat lan sak piturute. Mengko nyenyuwune awake dhewe ya ben diparingi kaluberan rejeki no. Ya wis, aku manut kowe. Wong sore mau nggonku mbotoh entuk-entukane ya wis lumayan kok. Kepuntoni Sarwi membeli kapekso ngelegani karpi konco kentele. Idep-idep golek pengalaman. Jer dheweke babar pisan durung tau tekan makomi Sejangkung utawa makomi Mbah Saridin. Makomi paraga kang kaluka kajuwara Sinung Nugroho mangu nahing mukmin. Asma lajer Saridin Asbung Sari kang darbi teges patilan din bangsa Arab sing duwe teges agama. Mungguh werdine Sari patine agama. Jer ing sajroning carita digambarake Saridin utawa Sejangkung babar rukun Islam syahadat salat poso zakat lan kaji. Dene Syekh iku gelar sesebutan kagem para sujalmo kang wis gayuh tataran Rijalul Kamal sing wis sampurna suluke lan aran Jangkung iku merga priyayine lencir dhuwur yen Jangkung ateges ngreksa ngulat-ulati. Gancanging carita ora nganti 10 menit Sarwi membeli lan Harmanyul wis tekan landoh. Motor banjul dijujukake ning titipan. Sawise nampa girik nomor titipan, wong loro nuli kledang-kledang mlebu komplek makomi Sejangkung. Bareng tumeka jeron regol, mbok-mbok kang tirakatan ketemune jebulan jerah, ana kang lungguhan ing paseban. Malah keporo akeh sing lungguhan ning jaba, semanut marang seneng lan serking atine sowang-sowang. Sejene kuwi uga ana kang teturon pating gletak sak enggon-enggon. Mas, kono petugi tepi nggih daleme. Sarwi membeli kang manggon misah lan Harmanyul ujug-ujug disapa wong wadon bentrok. Memel cemekel sing terus maksrok lungguh ning sandingi. Gondo parfume mak sremel nyoblok irung. Wangi nanging wangine sajak ngane-aneh. Kula tiyang riki mawon, Mbak, kula saking ngulakan dari niki wae ora mampir wong kula saking ningali toprak teng Jimbaran kidul ngriku. Mboten ajeng tirakatan ta? Nggih, badhe tirakatan, ngiras-ngirus ngoten lho, Mbak. Kados mboten diniati saking dalem mau. Sarwi membeli pelegukan kepaten jangkah umpama wong pencak. Sajake wong wadon iku kok buntas pengalamane. Kawistara mandes pitakone lan jero wirasane. Aduh, Mas. sing pun kula niati bola-bali mawon sepriko-sepriki dening kecepeng napa melik kok sing alah ora. Wong wadon kasebut cekat-ceket nrutuli rembuke. Kula niki tiyang prodadi. Prodadi Mas di tepangke. Kula Sukatmi alias Mintreng. Nggih, kula Sarwi. Panyaute Sarwi membri bareng karo oleh nyaut lan nyeketem tangane Mintreng keket supatat. Suprandiri tangane Mintreng rasane ampang, ora ana gregete blas. Aneh. Wong nitik saka glagat pasemone sajak ngrangsang teko tangane jebul lemes anges. Jujur mawon Mas, kula niki golek penglarisan kalian Mbah Singgih Dukun Gunung Lawu. Kula tiken ngriki. Kateng ngriki kula angsal judo tegese kabel panyuwunan kula. Judo pripun maksude Mbak? Nggih kados tiyang pebojoan ngoten nika to Mas. Tunggal raga tunggal rasa. Loh. Sing mami tata cara kados nganten niku tak teng Gunung Kemukus ngriku to Mbak. Pambantaing Sarwi membre karo mandeng nguasake Mintreng. Sampeyan iki lho Mas. Wong niku omongane dukun kula jari. Tumanggape Mintreng karo nyiwel pupune Sarwi membre. Menggadah Sarwi Mbah Sariti niku garwane lak kathah. Sakit momong pares Mas. Cobi ditang. Sarini mboke momok. Retno diluwe plendang. Andanarum Cirebon. Retno Cinoli Mataram. Andanarum Putra Ketemi Guruk Tuban. Anta Kirak Gedang Anom. Saking yang lima nantos keluar Gut Sentono. Menapa dini putra ngulomo lho Mas. Sarwi membli malah saya ngungun pungun pungun. Dewe ingrai to Mintreng kuwi bener-bener wong wadon STW tulen. Setengah tua wantek temenan. Kang tundoning Sarwi membli malah dadi kapulet jaring sutra Asmaragama. Sengsem ing cumbono. Wondene anggoning laku bedang mangkono iku padha ditindakke ning jaban komplek makom Adakana. Salebare kuwi Sarwi membli gegancangan bali ning jeroan komplek makom. Dene Mintreng tambuh-tambuh parane. Sarwi membre terus gumritak lumah-lumah ning bali pasir dan nganti keturun ngorok senggar senggur. Ora gantalan wektu dumadan ana angin mibit sumribit nggawa-hawa ancer saengga wong-wong kang padha tirakatan dadi mbliyut mripate. Sak bacute banjur ana wewayangan macan kumbang kang agan gondol Sarwi membre digawa menyang tengah. Sarwi, tangi le. Gagapan tangi kaget kepati dene dhewe ujug-ujug kok wis dumunung ning tengah sawah lan padha sanalika malih ndrodhok wel-welan bareng meruh ana bleger menungso ngadeg ngejejer ing pangarepane. Piyayi dedeg piyadeg lencir duriku jingkengan peni nganggo klambi lan katok komprang werna ireng sampiran iket wulung ning pundake. Jenengan Mbah Sariden. Gagap-gagape Sarwi membli glogap-glagep jerbleger wujute paraga kuwi memper Sariden ning ketoprakan. Kurang ajarmu wis kliwat wates. Kowe wis weruh wani ngreget-ngregeti bumi landoh. Kowe kudu diajar dimen sadar. Ampun Mbah, kula pancen lepat. awak kula reget jember-jemberi makom Syekh Jangkung, Mbah. Heh. Klabang buta, moro nang gage diajar si botoh dadu sing ora weruh tata susila kuwi. Sak nalika ana klabang buta sak blarak klopo gedine, ku menyar muncar-muncar kaya rena klabang cilik kang awake murup nanging abang melerah cahyane. Klabang buta tumuli ngruket awake Sarwi membli. Cangkem kang kaya gunting kanggo ngrikiti kulit. Rasane pating clekit gatel panas. Anyese weteng lan sikil sing sak pirang-pirang nyengkrem nunjem ning awake nganti kaya disumpet ambekane. Sarwi membli kaya arep dibetot nyawane. Ampun, Mbah, kuku-kuku kula kapok. Sarwi membli sambat ngarwara. Syukur alhamdulillah yen kowe gelem tobat. Sijine mareni nggonmu. Tranyakan kowe uga ora kena mbotoh dadu meneh. Saguh apa ora? He. Nggih, Mbah, ning kula lajeng nyambut damel napa? Pilihan maca, macul apa ngaji. Syukur yen bisa sakabehane. Nggih, kula sagah, Mbah. Kasaguhaning Sarwi membli mahanani timbuli cahya saged biaran padhang mlerengi jalari mripat dadi sulap. Maringi klabang butolan wujudan wong tua kasebut ilang saka panyawang. Sarwi membli pepes otot dayune. Jroning batin dheweke diriwuhi pitakon. Apa mintreng mau kae lubune bangsa peri panggudo kaya bangsane klabang butane Mbah Saridin. Usanane ing alam pamikri Sarwi membli mung ana siji panggonto. Bakal nindakke apa jari dawuh Mbah Saridin. Lakal miturut pratelani juru kunci makom Syekh Jangkung kono kang kagungan wejangan maca, macul lan ngaji. Iku mula bener Mbah Saridin ya Syekh Jangkung. Iki cerita nyata bersama tim Cima.